Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Babun wujubul ghusli ala al-mar'ati bi khurujil mani minha. Bab wanita wajib untuk mandi disebabkan keluar mani. Hadis yang ke-180. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masmu Ummi Salamah, siapa nama asli Ummu Salamah? Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya? Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, dan beliau dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 4 Hijriah sepeninggal wafatnya suaminya yaitu Abu Salamah radhiyallahu anha. Ja'at Ummu Sulaim, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim. Siapa nama Ummu Sulaim? Rumaisa.com. Gampang menghafalkannya ya. Nama Ummu Sulaim adalah Rumaisa. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi min al-haq. Fahal 'ala al-mar'ati min al-ghusl min ghuslin idha ihtalamat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran." Kalimat ini ada dalam Al-Qur'an. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Meskipun bisa jadi kebenaran itu mempermalukan orang-orang munafikin, karena Allah subhanahu wa ta'ala membeberkan tentang kondisi batin mereka, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wanita punya kewajiban mandi apabila dia bermimpi? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'atil ma', betul apabila dia melihat air. Yang dimaksud air di sini adalah ma'ul mani, air mani. Sehingga ketika wanita mimpi, dan mimpi itu terasa tidak? Mimpi itu terasa tidak? Terasa, bahkan sampai bangun tidur masih terbawa. Ketika orang bermimpi kadang tiba-tiba bangun kaget, atau bangun mimpi kemudian dia sedih, atau mimpi setelah itu cengengesan, menunjukkan kalau mimpi itu terasa. Betul dia terjadi di bawah alam sadar, tapi memberikan pengaruh di alam sadar. Sehingga Ummu Sulaim bisa bercerita wanita bermimpi. Apakah wajib mandi? Idza ra'atil ma'a, jawabannya wajib mandi apabila dia melihat air. Faghattat Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah menutupi muka beliau. Dan wanita ketika malu dia menutupi mukanya. Kalau laki-laki malu, buang mukanya ya. Ditaruh di belakang, malu. Faghattat Ummu Salamah, Ummu Salamah menutupi mukanya. Ditutupi dengan tangannya. Ta'ni wajhaha, maksudnya adalah ditutupi muka beliau. Waqalat, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, apakah wanita bisa mengalami ihtilam? Ihtilam maknanya adalah mimpi yang mengeluarkan mani. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, taribat yaminuka fabima yushbihuha waladuha." Ya betul, wanita bisa mengalami ihtilam, mimpi basah. Taribat yaminuka. Tariba maknanya adalah terkena turab. Ya. Terkena turab. Ghama sayadahu biturab. Tangannya dicelupkan ke dalam tanah. Tangan terkena tanah itu ketika orang nyungsep. Kemudian tangannya duluan terkena tanah. Sehingga tangannya kotor dengan tanah. Orang jatuh ke depan. Jatuh ke depan namanya jelunguk, nosop. Nosop kalau pakai bahasa timur, kalau bahasa sini jelunguk. Kalau jatuh ke belakang, geblak. Ini lebih ringkas pakai bahasa Jawa dibanding ini bahasa Indonesia ya. Manusia kalau dia jatuh ke depan, jelunguk, maka tangannya yang pertama akan menyentuh tanah. Sehingga kalimat ini taribat yaminuka, itu kalau pakai bahasa bebas, jelunguk kamu. Nosop kamu ya. Tapi maksud ini adalah, maksud kalimat ini kalimat celaan dan bukan doa keburukan. Seperti misalnya orang Arab mengatakan sakilat ka ummuk, semoga ibumu kehilangan kamu. Itu kalau pakai bahasa kasarnya, pakai bahasa bebas, semoga kamu mati sehingga ibumu kehilangan kamu. Pakai bahasa yang lebih kasar, modar awakmu. Tapi maksudnya bukan untuk doa keburukan. Ini ungkapan orang Arab untuk menyampaikan celaan kepada orang lain, namun sifatnya lebih ringan. Namun sifatnya lebih ringan. Padahal ini bagi kita ya rada kasar, gitu. Tapi bagi mereka karena itu kebiasaan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Sehingga masing-masing daerah membawa bahasa. Ada daerah A bahasanya seperti ini, daerah B bahasanya seperti ini, dan bahasa itu sesuai dengan latar belakang kondisi orangnya. Maka kalimat seperti ini bukan termasuk kalimat mendoakan keburukan, karena beliau melarang mendoakan keburukan. Apalagi ini kepada istrinya sendiri, Ummu Salamah. Sehingga makna dari kalimat ini adalah betul ya, kamu ini gimana? Nah, kalau pakai bahasa yang lebih ringan ya, kamu ini gimana? Fabima yushbihuha waladuha. Lalu dari mana anaknya itu bisa mirip dengan ibunya kalau ibunya tidak punya air mani? Sehingga baik suami maupun wanita maupun istri, mereka sama-sama memiliki air mani. Tayyib. Kita akan mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah mengenai adab dalam belajar. Bagian dari adab dalam belajar, jika ada sesuatu yang penting dan itu mendesak untuk ditanyakan, maka jangan diampet untuk bertanya. Jangan ditahan untuk bertanya. Sampaikan pertanyaan itu, dan kalaupun itu memalukan harus nahan diri. Dalam arti ya, menahan malu enggak jadi masalah, yang penting dapat ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haqq. Allah tidak pernah malu untuk menjelaskan kebenaran. Karena itu orang yang malu untuk belajar, sehingga dia tidak pernah mau bertanya tentang kasus pribadinya padahal itu penting untuk mendapatkan jawaban, maka bisa jadi dia akan melakukan pelanggaran sementara dia tidak sadar. Benar apa yang dikatakan oleh Mujahid. Siapa Mujahid? Muridnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Ada dua manusia yang tidak akan mau belajar. Pertama orang yang sombong, yang kedua orang yang pemalu. Dikongkan belajar izin. Ayo sinau isin. Nah, ya sudah. Isin yang tercela adalah isin seperti ini. Sehingga dia melestarikan kebodohan dengan alasan kisinan. Kisinan itu bahasa Indonesia apa? Kemaluan. Oh, bukan. Gak cocok ya. Karena merasa malu ya. Karena dia merasa malu. Baik. Ini malu yang tercela dalam Islam. Sahabat Ummu Salamah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara penting yang harus beliau ketahui. Inna Allah la yastahyi minal haqq, karena Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Fa'al 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Kemudian yang kedua, bahasanya wanita mengalami mimpi. Mimpi sebagaimana lelaki, yaitu mimpi yang mengarah kepada timbulnya syahwat. Mimpi yang mengarah kepada timbulnya syahwat. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Sebagaimana ini terjadi pada lelaki, ini juga bisa terjadi pada wanita. Ya. Tapi tidak perlu diceritakan dan tidak perlu kepo tanya kepada mimpi orang lain. Awakmu ngimpi apa? Wah, coba ceritakan. Nah, ini rahasia masing-masing pribadi. Betul Pak Dewan? Tayyib. Dan ini di luar kendali manusia. Andaikan itu terjadi dalam dunia nyata, ini perbuatan maksiat. Tapi ketika itu terjadi dalam mimpi, tidak ada nilai dosa sama sekali. Dan inilah keajaiban dari mimpi ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghitungnya sebagai amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Rufi'al qalamu an thalath." Pena pencatat amal diangkat karena perbuatan tiga orang, salah satunya adalah anin naimi hatta yastayqidha. Dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Sehingga orang yang sedang tidur dia mengalami apapun, apapun yang dilakukan oleh orang tidur itu tidak dinilai sebagai dosa. Ada orang tidur kemudian miring ke kanan, kemudian nindih bayi mati. Ini tidak terhitung sebagai tindakan pembunuhan karena dia tidak sadar. Gimana orang yang tidur bisa dianggap sebagai orang yang bersalah padahal dia tidak sadar? Karena itu ketika orang mengalami mimpi seperti mimpi yang mengarah kepada timbulnya syahwat, sama sekali tidak memberikan dampak baginya, bahkan sampai tidak membatalkan puasanya. Ibadah yang bisa kemasukan tidur itu apa? Puasa. Ibadah yang lain gak bisa kemasukan tidur ya. Sholat sambil tidur gak bisa ya. Tawaf sambil tidur apalagi ya. Satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan sambil tidur hanya puasa. Sampai tidur seperti ini Jumatan misalnya itu bisa diselingi dengan tidur. Baik. Itu bukan tidur, keturun ya. Ketiduran. Sampai dalam masalah seperti ini dia tidak membatalkan puasanya. Sehingga orang yang mengalami mimpi basah ketika puasa, bagaimana status puasanya? Bagaimana status puasanya? 100% sah. Andaikan itu dilakukan dalam kondisi sadar, batal. Dan bahkan wajib bayar kafaroh ketika terjadi hubungan badan. Kemudian berikutnya, bahasanya wanita ketika bermimpi bisa keluar mani. Meskipun tidak semua mengalami. Meskipun tidak semua mengalami. Karena tidak semua mengalami, maka syariat tidak menjadikan ini sebagai batasan balek. Berbeda dengan lelaki. Lelaki pasti semuanya mengalami. Sehingga kalau ada lelaki yang gak pernah bermimpi, wah ini gak normal. ini enggak normal. Semua lelaki pasti pernah bermimpi. Karena itu mimpi bagi lelaki dijadikan sebagai apa? Batasan baligh. Maka batasan baligh bagi wanita dengan lelaki berbeda. Batasan baligh untuk lelaki mimpi. Batasan baligh untuk wanita haid. Tayib, sekarang pertanyaannya, apa dalil kalau wanita belum tentu bermimpi? Apa dalilnya? Ya, hasil survei, bukan ya. Dalam hadis ini bisa kita jumpai. Ummu Salamah tidak pernah mengalaminya. Makanya ketika Ummu Sulaim bertanya seperti itu, Ummu Salamah tanya, apa bisa wanita bermimpi? Bukti kalau beliau belum pernah mengalaminya. Padahal itu sudah sampai usia beliau sudah punya anak. Sudah nikah dengan Abu Salamah, sudah punya anak, kemudian cerai, kemudian suaminya meninggal, lalu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah di usia lanjut. Tapi beliau tidak pernah tidur, tiba-tiba basah, baik teringat mimpi maupun tidak, maka itu dihukumi mani. Kesimpulannya, dalam hal ini dibedakan antara wanita dengan lelaki. Kalau lelaki selama melihat air, mani. Kalau wanita, mimpi plus melihat air. Wallahu a'lam, perbedaan semacam ini didasari bahasanya tidak semua cairan yang keluar dari wanita itu muncul karena syahwat. Sedangkan lelaki, kalau enggak keluar syahwat atau tidak diiringi dengan syahwat, muncul cairan, terjadi tidak? Terjadi tidak? Terjadi ketika kencing, ya. Sehingga kalau dia keluar cairan tidak syahwat, itu ngompol. Itu kalau lelaki. Faghattat Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah karena malu menutupi wajah beliau, dan beliau bertanya, ya Rasulullah, dari apakah wanita bisa bermimpi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wanita juga punya air mani." Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika terjadi hubungan badan, maka apabila mani lelaki lebih dominan dibandingkan mani wanita, maka anak itu lebih mirip kepada bapak. Dan ketika mani wanita lebih dominan dibandingkan mani lelaki, anak itu lebih mirip kepada ibu. Beliau bercerita tentang kemiripan bukan jenis kelamin. Dan mirip dengan jenis kelamin itu beda. Ada anak perempuan mirip bapak. Ada anak laki-laki mirip bapaknya juga. Atau sebaliknya, anak laki dan perempuan mirip ibu. Dan kita pernah belajar itu ya. Siapa yang gennya lebih dominan, maka dia akan memberikan turunan yang lebih dominan kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang babun sifatu ghuslil janabah. Bab tentang cara mandi junub. Janabah atau junub. Janabah itu statusnya atau perbuatannya, sedangkan junub itu orangnya. Rajulun junubun. Dan ini bisa berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Maka tidak ada junubatun. Ada ustadun ustadatun. Ustadun berarti ustad lenang, ustadatun ustad wadon, ya. Tapi tidak ada junubun junubatun. Adanya semuanya junubun. Rajulun junubun wa mra'atun junubun. Bisa dipakai untuk mudzakkar maupun muannas. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini penulis membawakan 3 hadis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasala minal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, badaa, beliau mulai dengan cara ghasala yadaihi, mencuci kedua tangannya. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis shalah. Setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Wudu sholat bagaimana? Ya seperti wudu yang kita lakukan, lengkap. Dari mulai cuci tangan sampai kaki. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalam air. Fayukhallilu biha usula sya'rihi, kemudian beliau gunakan untuk menyela-nyelai apa ini? Rambut sampai bagian akarnya. Tsumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi, kemudian beliau siramkan dengan menggunakan 3 cidukan tangan dengan tangan beliau. Beliau siramkan dengan menggunakan 3 cidukan tangan ke kepala beliau. Sampai kepala ini basah semuanya. Tsumma yufidul ma'a 'ala jildihi kulli. Baru setelah itu disiramkan air ke seluruh badan beliau. Tayyib, berarti urutan cara mandi junub menurut hadis Aisyah ada berapa tahap? 4 ya. 1 cuci tangan, 2 wudu, 3 menyela-nyelai rambut. Ya, ngambil air di sela-sela. Yang keempat, menyiramkan kepala dengan 3 cidukan tangan sampai basah semua ini kepala. Yang kelima, menyiramkan air ke seluruh badan. Sudah selesai. Maka kepala dulu diberesin, baru kemudian badan menyusul. Baik. Di sini tidak ada cerita tentang membersihkan kemaluan, kemudian bagaimana cara mencuci kaki, tidak diceritakan di hadis Aisyah. Kita lengkapi dengan hadis Maimunah. Berikutnya adalah hadis Maimunah bintul Harith, salah satu bibinya Ibnu Abbas. Dari siapa? Dari ibu beliau yang bernama Ummu Fadl. Sehingga Maimunah dengan Ibnu Abbas adalah khalahnya Ibnu Abbas. Ada ammah, ada khalah. Ada am, ada khal. Kalau akhwal, khal itu paman bibi dari ibu. Kalau amam, am, ammah, am, ini paman bibi dari bapak. Sehingga tidak semua bibi disebut ammah, tidak semua paman disebut ammi. Kalau yang dia berasal dari ibu, khal. Nah, qalat, beliau bercerita, sababtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan, aku menuangkan air untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afraga bi yaminihi ala yasarihi, kemudian beliau tuangkan dengan menggunakan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Tuangkan airnya, berarti sekarang di mana? Di telapak tangan kiri. Fa ghassala huma thumma ghassala farjahu, kemudian beliau gunakan untuk cuci tangan. Setelah itu dituangkan lagi, lalu beliau gunakan untuk mencuci kemaluan. Tsumma qala biyadihi al-ardha, lalu tangan beliau diusapkan ke tanah. Karena di situ ada lendir-lendir yang apa? Yang nyangkut di tangan waktu mencuci kemaluan. Kemudian dia gosokkan di tanah. Famasahu ma bitturab. Tsumma ghassalaha, kemudian setelah itu dicuci. Tsumma tamadmada wastansyaqa, lalu beliau berkumur, menghirup air ke dalam hidung, dibuang. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian mencuci wajah. Wa afada 'ala ra'sihi, begitu mencuci wajah beliau langsung basahi sekalian kepalanya. Berarti di sini bukan wudu, karena beliau tidak mencuci tangan terlebih dahulu. cuci wajah, langsung beliau basahi kepalanya. Tsumma tanahha fa ghassala qadamaihi, kemudian beliau berpindah lalu beliau mencuci kedua kaki beliau. Tsumma utiya bimindil, kemudian beliau saya bawakan anduk. Falam yafud biha, namun tidak beliau gunakan untuk anduan. Tidak beliau gunakan. Tapi oleh Nabi SAW air yang ada di badan beliau diska pakai tangan, diciprat-cipratkan pakai tangan. Nah, cara mandinya Maimunah radhiyallahu anha, atau cara mandi menurut hadis Maimunah radhiyallahu anha terkait mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada bagian yang detail, yaitu bagian mana? Bagian mana yang detail? Mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan sebelum beliau memulai mandi. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau melakukan mandi junub dengan gabungan dua hadis, maka kita gabungkan antara hadis Aisyah dengan hadisnya Maimunah. Cuci kemaluan dulu, kemudian baru berwudu. Setelah itu membasahi kepala dengan air sampai semuanya rata, baru dibasahi badan sampai rata, kemudian baru cuci kaki bagian yang terakhir. Apakah perlu pindah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah karena tempat mandi beliau tidak sama seperti kita. Kita begitu mandi air jatuh langsung ke pojok ruangan. Di situ ada saluran pembuangan. Kalau beliau mandi, air turun ke bawah dan becek di bawah, tapi tidak mengalir. Kamar mandi di masa silam belum disemen, ya. Gimana? Ya, ya kadang alasnya cuma tanah biasa sehingga alasnya basah. Lalu beliau berpindah untuk membersihkan bagian kaki. Ini dilakukan karena masalah posisi bawah yang beliau injak becek, ada genangan air bekas-bekas mandi. Dan kita bisa perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan daun bidara, tidak pakai sabun, dan beliau juga tidak menggunakan alat-alat pembersih yang lainnya, padahal ketika itu sudah ada. Jadi alat pembersih ketika itu sudah ada. Ya, sebagaimana di zaman sekarang ada kosmetik, dulu juga ada kosmetik. Maka bukan syarat mandi harus pakai sampo, karena keramas itu tidak harus pakai sampo. Ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Sampai dia, ini pengalaman teman saya ya. Teman saya ditanya oleh temannya. Waktu itu dia sedang safar, terus mengalami junub, orang de sampo, ratus. Loh kan saya tidak bisa keramas karena tidak ada sampo. Nah, itu karena definisi keramas sama dengan sampo, dan mandi junub harus keramas. Maka jika tidak keramas, tidak mandi junub karena enggak punya sampo. Ini keliru ya. Ada keramas, ada samponan. Keramas itu apa, Pak, definisinya? Hah? Keramas itu definisinya apa? Mencuci rambut. Mencuci rambut itu keramas. Baik pakai sampo maupun tidak pakai sampo. Jadi dia enggak punya sampo, orang adus. Jadi cuma mandi biasa saja. Ini karena ketidaktahuan sebagian orang, dan dia menganggap bahasanya yang namanya mandi itu harus pakai sampo. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi tanpa sampo. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat tentang hukum cara mandi seperti ini. Apakah ini hukumnya wajib ataukah hukumnya anjuran? Jumhur ulama mengatakan bahwa tata cara mandi yang detail seperti ini hukumnya tidak wajib. Artinya apa? Tidak harus seperti ini. Yang penting pokoknya semua badan basah. Maka andaikan ada orang yang mandi tanpa mengikuti urutan seperti ini gimana? Ya, selama semua badannya basah sah. Misalnya dia junub, kemudian setelah itu dia ke kolam renang, terus nyemplung. Nyemplung basah semua. Dan dia punya niat untuk menghilangkan hadas besar. Bagaimana statusnya? Sah mandinya. Yang penting semuanya basah. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa bagian dari rukun mandi harus mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bagian dari wajib mandi harus mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, mandinya batal. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Al-Mubarak Furi, penulis kitab Syarah Turmudi. Namanya apa? Tuhfatul Ahwazi. Karena beliau beranggapan, punya alasan bahwa Bayanul Amril Mujmal Kal Amril Mujmal, penjelasan dari perintah yang sifatnya global, maka hukumnya sebagaimana hukum perintah yang global. Contoh ya, ada perintah global, aqimus shalah, kerjakanlah sholat. Apa hukum sholat? Wajib berdasarkan perintah ini, gitu ya. Terus bagaimana cara sholat? Nah, cara sholat kita ambil dari hadis. Hadis Nabi SAW menjelaskan cara sholat seperti ini. Maka melaksanakan cara sholat seperti yang tertuang dalam hadis, hukumnya apa? Wajib juga. Karena ini penjelasan dari perintah yang global, sehingga hukumnya sama dengan hukum perintah global. Dipahami ini? Kita berbicara usul fikih sekarang ya. Bayanul amril mujmal kal amril mujmal, penjelasan dari perintah yang global itu statusnya sama dengan perintah yang global. Ada perintah wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, terus penjelasannya gimana? Ini perintah global, penjelasannya gimana? Oh, zakat itu aturannya seperti ini. Maka mengamalkan penjelasan dari zakat yang global tadi hukumnya wajib, sebagaimana berzakat hukumnya wajib. Jadi dimaksud penjelasan dari perintah global hukumnya sama dengan perintah yang global. Namun kaidah ini ghairu musallam, kaidah ini tidak diterima secara global. Dalam arti tidak semuanya berlaku seperti itu. Sehingga bisa saja ada penjelasan dari perintah yang global tapi hukumnya tidak wajib. Karena penjelasan itu tidak semua berstatus wajib. Masya Allah, ini kecapean hari ini, banyak yang ngantuk ya. Abang. Baik, kita akhiri. Satu lagi ya. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Ketularan Pak ya. Sebelahnya ngantuk, belakangnya ngantuk, jadi ikut ngantuk. Oke, masih sore Pak ya. Masih sore. Kita baca ke hadis berikutnya yang terakhir ya. Terakhir di hari ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qtasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwal hilabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub, beliau meminta dibawakan air seember. Al-hilab itu ember yang biasa dipakai untuk tahlib. Tahlib itu apa? Memerah susu. dipakai untuk merah susu unta. Namanya hilab. Fa akhadha bi kaffihi, lalu beliau menciduk dengan tangannya. Dicidui dengan tangannya. Fa bada'a bi syikki ra'sihi al-ayman tsumma al-aysar. Beliau awali dengan membasahi bagian kepala yang kanan. Diciduk pakai tangannya digunakan untuk membasahi bagian kepala yang kanan. Summal aisar, baru setelah itu kepala yang kiri. Faqala bihima ala ra'sihi, dan beliau kemudian menuangkan air ke kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Sehingga dalam hadis yang ketiga ini kita mendapatkan keterangan tambahan, dalaman didahulukan yang kanan. Kalau nganggo shower gimana? Ya, kalau nganggo shower, shower nyalakan kanan dulu yang dibasahi ya. Kemudian baru kiri yang dibasahi. Tayyib. Insyaallah dipahami ya. Baik. Dipraktikkan kapan? Hah? Besok pagi. Besok pagi. Tayyib. Selamat mempraktikkan ya. Mandi yang sesuai sunnah. Ada yang mau disampaikan? Kita masih punya waktu. Nah, tafadhal. Nampak? Di balik. Mandi dulu baru wudu. Maka wudunya enggak fungsi. Kalau di balik gimana? Mandi dulu baru wudu, wudunya tidak berfungsi. Karena kalau sudah mandi, kalau sudah mandi tidak perlu wudu. Besar itu sudah tercakup yang kecil. Tapi kalau kecil enggak ngefek bagi yang besar. Sehingga kalau sudah mandi tidak perlu wudu. Kalau mandi enggak pakai sampo apakah tetap membasahi kepala? Wajib. Nah, kalau tidak batal. Kalau tidak diniatkan sebagai mandi junub, apakah sholatnya sah? Maksudnya kalau mandi itu kan tayyib. Mandi besar itu ada sebabnya. Mandi besar itu ada sebabnya. Jika tidak ada sebab, maka tidak bisa mandi besar. Maksud saya begini. Adzan duhur. Adzan duhur bukan di hari Jumat ya, adzan duhur. Langsung masuk kamar mandi, arep wudu, suen, langsung biabur-biabur, teles kabeh, mentas salat. Padahal dia enggak junub. Adzan duhur, patimbangane wudu, teles kabeh nyemplung, lur. Dengan niat mandi junub. Padahal dia enggak junub. Paham maksudnya? Ada orang yang renang adzan duhur. Nah, daripada dia mandi, dia wudu kesuwen, langsung nyelam, munggah, mentas, ganti baju, sholat. Sahkah sholatnya? Sahkah sholatnya? Hah? Kenapa tidak sah? Dia tidak wudu dan tidak mandi junub. Loh, kenapa kok tidak mandi junub? Kan tadi dia niatnya mandi junub. Loh, kenapa kok dia niat mandi junub, wong ora junub? Maka kalau mau mandi junub ya junub dulu. Nah itu bahaya. Hah? Iya. Sehingga mandi besar itu ada sebab. Misalnya Jumat, nah itu ada sebabnya. Kenapa kok kamu mandi besar? Ya, karena Jumatan, mau hari Jumat. Ya, berarti sah mandinya. Kenapa kamu mandi besar? Karena mau sholat Id. Sehingga mau sholat Id, nah ini telat ini kalau wudu dulu, langsung nyemplung plung, mentas, berbersih, ganti baju, lebih praktis ya. Ini batal sholatnya. Kenapa? Karena dia belum mandi dan belum wudu. Kenapa kok mandinya tidak dihitung? Enggak ada sebab. Tidak ada sebab. Baik. Wallahu a'lam. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.